وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ya masih di pembahasan mengenai 12 ini ya ayat-ayat Al-Quran yang dipahami oleh sebagian orang bahwa itu bertentangan, padahal tidak bertentangan kalau mereka paham hamlul mutlak alal mukhayyad. Nah, dibaca di sini, berarti siapa yang belum baca? Coba dibaca di sini, harga-harga. وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. الآية: فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين والأمر بالإحسان، والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. لا يخل بدين الإنسان. نعم، ترس. ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات وأخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها، فهذه الآية تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات. ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحا الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أقوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. نعم، أحسنت. Berikutnya masih di bab 12, ayat-ayat yang disangka oleh orang-orang bahwa itu bertentangan satu sama lain, padahal tidak demikian. Wamin dzalik, diantaranya annahyu bi katsiri minal ayat, larangan di banyak ayat Al-Qur'an an muwalatil kafirin, ya, tentang berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi awliya'a, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang ini yang melarang kita untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Wa an mawaddatihim wal ittisali bihim. Ya. Berkasih sayang dengan mereka, menjalin hubungan dengan mereka. Ya, ini dilarang. Menjadikan mereka pemimpin, menjadikan mereka teman dekat. Ya. Menjadikan mereka orang yang kita cintai, enggak boleh. Wa fi ba'dihā, namun pada sebagian ayat-ayat yang lain terdapat juga ayat al-amru bil ihsan ila man lahu haqqun 'alal insani minhum wa musahabatihi bil ma'ruf. Namun juga ada ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik, ya, ila man lahu haqqun, kepada orang kafir yang mereka memiliki hak, ya, ala haqqun 'alal insani minhum, ya, yang memiliki hak insan, hak kemanusiaan. ya, wa musahabatihi bil ma'ruf, dan apa, berperilaku kepada mereka ya, bergaul dengan mereka dengan baik ya, kal walidain, semisal orang tua yang kafir. Semisal orang tua yang kafir. Ya. Dan semisalnya. Fa hadhil ayatu al-ammatu. Maka ayat-ayat yang umum ini minat tarfain, dari dua sisi ya, dari dua sudut, qad waddahallahu ghayatul tawdih, yang Allah telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang. Ya. Dalam firman-Nya, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Allah tidak melarang kalian agar kalian berbuat baik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka. Tapi perhatikan di sini, ini ada perbedaan antara berlaku baik dan berbuat adil. Ya. Tapi kalau berbuat baik itu ziyadatun fil fadl. Ya. Ya, melebihi fadl, melebihi keutamaan. Kalau al-iqsad ya, itu maknanya adil. Ya, itu maknanya adil, berbuat adil. Ya, barakallahu fiik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum." Namun Allah melarang kalian untuk menjadikan mereka, orang-orang kafir, sebagai kawan kalian dari orang-orang yang memerangi kalian karena agama, dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, dan membantu orang lain untuk mengusirnya. Nah, berarti di sini enggak ada pertentangan. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk tidak memberikan loyalitas, tidak mencintai itu pada orang-orang kafir yang mana? Ya. Yang mana? Pertama kafir harbi. Nah. Yang kedua, ya, tidak memberikan kepada semua jenis orang kafir, kafir zimmi, kafir mu'ahad, ya, kafir musta'man, enggak boleh kita memberikan loyalitas. Ya. Bahkan kalau kafir musta'man boleh kita membantu, bahkan Allah sendiri yang perintahkan. Ya, wa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, berilah dia pertolongan hingga dia mendengar kalimat Allah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, ya, maka kalau ada seorang, ada orang musyrik meminta pertolongan pada engkau, tolonglah dia supaya dia mendengar kalam Allah. Nah, kalau ada tujuan supaya dia dapat hidayah. Orang tua kenapa enggak boleh? Ya, inilah adabnya. Ya, inilah adabnya, walaupun mereka mengajak kita kafir, enggak boleh. Ya, faqul lahum qawlan layyina, tetap ucapkan dengan kalimat yang lembut kepada kedua orang tua. Nah, berikutnya lagi, kita berlaku baik kepada orang-orang kafir yang mana? Ya, yang tidak memerangi kita, yang tidak memusuhi kita. Maka kita bergaul juga dengan baik pada mereka, bermuamalah silakan, berlaku adil silakan, mesti berlaku adil. Ya. Baik. Nah, kata Syekh di sini, fa nahyu waqi'un 'ala tawalli wal mahabbati li ajli din. Maka yang dilarang di sini, perhatikan ya. Ya. Maka yang dilarang ya, kata beliau, adalah itu tawali, loyalitas, kecintaan karena agama. Enggak boleh. Kecintaan karena agama. Tapi kalau cinta kepada orang kafir itu karena cinta kerabat, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Allah menetapkan adanya kecintaan Nabi kepada pamannya yang kafir, Abu Thalib. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta, itu kata Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Siapa itu yang dimaksud? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka yang dilarang di sini loyalitas karena agama. Ya. Nah, cinta karena agama. Tapi kalau cinta karena kerabat, boleh. Ya. Barakallahu fikum. wal amru bil ihsan wa